solusinya adalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Iya. Tanya orang yang ngerti. Kalau kamu tidak tahu, ya tanya para asatidah, ya Ustaz Abu Ishaq atau Bani Barakallahu fikum Tayyib, atau teman-teman yang memang dia menggeluti, ya, atau memang dia adalah seorang pencipta, gitu ya. Kita lihat rumahnya, banyak sekali buku-buku Barakallahu fikum Tayyib, dan kita tahu dia adalah orang yang cukup lama dalam mengikuti taklim di dakwah ini. Nah, di situ sangat besar kemungkinan pengetahuannya tentang penerbit-penerbit yang aman, ya, itu lebih luas daripada kita. Kita tanya kepada teman atau kepada ustaz, ya, ini kira-kira penerbit yang aman apa saja ustaz atau ya akhi? Penerbitnya ini nih, 1, 2, 3, 4. Insya Allah kalau penerbitnya ini aman, ya, buku-buku terjemahannya bisa dikoleksi para kolik. Jadi seperti itu solusinya. Jadi tanya asatidzah, juga tanya teman-teman yang memang barakallahu fikum pencinta buku karya ulama-ulama sunnah barakallahu fikum. Ya. Yang juga barakallahu fikum perlu diwaspadai di sini adalah penerjemahnya. Ya. Terkadang memang kitabnya judulnya karya ulama sunnah, tapi penerjemahnya ini adalah orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang. Terkadang dia menyusupi pemahaman-pemahaman dia dalam terjemahan-terjemahan tadi. Terkadang dia memberikan catatan sendiri, maksud sendiri yang itu berasal dari pemahaman dia yang menyimpang. Makanya dalam membeli buku, ya, jadi bukan hanya kita melihat judulnya saja yang bagus, atau dari sisi barakallahu fikum covernya itu ya, tapi kita juga perlu selektif ya, dari sisi penerbitnya, dari sisi penerjemahnya, dan itu bisa kita tanyakan kepada orang yang berilmu, entah dari kalangan asatidzah atau dari teman-teman yang sudah lama mengenal dakwah, biasanya mereka mengerti, ini penerbit yang aman, ini penerbit yang berbahaya. Allah Ta'ala misal. Iya, monggo, Pak. Kita untuk kitab-kitab mungkin mulai masih menggunakan penerbit lain yang banyak, seperti Amur, Mengalir, Al-Fitri, Nah, kemana kan kita masih dipakai? Iya, di pondok-pondok Ahlus Sunnah ya pasti kamusnya ya kamus Munawir. Iya, barakallahu fikum. Iya, karena memang itu dari sisi barakallahu fikum ilmu alat, iya, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum dari sisi keamanannya ya, atau dari sisi bahayanya tidak begitu akut gitu ya. Dan juga selama ini barakallahu fikum para asatidah juga mengimbangi dengan memberikan beberapa keterangan ya, ketika memang ada beberapa arti yang tidak pas barakallahu fikum dalam makna kamus-kamus tersebut. Tapi kalau kita lihat sebagian besar barakallahu fikum tidak ada masalah. Sebagian besar iya. Jadi kamus-kamus tersebut masih bisa kita gunakan. Walaupun di situ barakallahu fikum memang membutuhkan semangat para penuntut ilmu ya. Memang kita belum mendapati kamus yang sebesar Ummu Nawir. Itu juhud yang luar biasa loh. Ya. Artinya jerih payah itu luar biasa bisa mengumpulkan kamus sebesar itu. Itu menghabiskan umur, waktu, ya, dedikasinya untuk hasil kitab setebal itu luar biasa. Baik, si Bapak Munawir ini, barakallahu fiik. Tapi kalau kita lihat kitab para ulama yang segini, gimana pendapat Anda? Hah? Bagaimana mereka menghabiskan waktunya? Iya, kita kadang nulis kitab cuma 100 halaman saja, beratnya luar biasa. Iya, rapor. Tapi kalau ulama dulu itu, karya yang segini, ada yang segini, para kalafikum ya. Iya. Jadi kan menunjukkan mereka itu memang waktunya itu habis untuk itu saja. Barakallahu fikum. Sampai di jalan itu enggak buat ngobrol atau terbenung lihat sana lihat sini. Nulis barakallahu fikum. Karya seperti Ibnu Qayyim, iya, kitab Zadul Ma'ad itu yang sangat masyhur, ya, kitab Sirah Nabawi, namun beliau ramu di situ mengandung unsur-unsur fikih, ya, barakallahu fikum, juga adab. Itu beliau nulisnya ketika safar barakallahu. Ketika di perjalanan, nulis. Masya Allah. Iya. Kalau kita biasanya di perjalanan ngapain coba, Bu Fadilah? Hah? Ngapain Bu Fadilah kalau di mobil? Hah? Di kereta? Kalau di bis, kita ngapain coba? Hah? Masya Allah, ya. Generasi terdahulu itu luar biasa mereka dalam menghargai waktu. Waktu itu sampai digambarkan barakallahu fikum oleh Al-Hasan Al-Basri, ya. Adraktu qauman. Saya itu menjumpai kaum yang mereka pelit terhadap waktu-waktu mereka daripada uang dinar yang mereka miliki. Jadi mereka itu kalau mau mengeluarkan, ya, menggunakan waktunya sedikit saja untuk hal yang mereka pandang kurang manfaatnya, susahnya amit-amit. Ya. Daripada mengeluarkan uang dinar, gampang mereka. Kalau mengeluarkan duit, gampang. Tapi kalau sudah ingin waktu mereka yang diambil, nggak mau. Barakallahu fikum. Baik. Sami barakallahu fikum disebutkan dalam terjemahnya Daud At-Ta'i. Ya. Jadi ada orang yang mengamati beliau ini, kalau makan itu nggak pernah pakai lauk. Ya. Nggak pernah pakai nasi. Mesti makannya itu sup roti. Barakallahu fikum. Ya, sup roti. Jadi roti dicampur dalam kuah gitu. Barakallahu fikum. Lihatin sama temennya. Antum kenapa sih kalau makan itu kok mesti sup roti? Sup roti. Iya. Kenapa sih? Masya Allah. Beliau mengatakan, jadi perhitungannya sangat barakallahu fikum teliti sekali. Iya. Antara, iya, mengunyah nasi, ya, mengunyah makanan-makanan yang padat barakallahu fikum dengan menelan sup roti itu sampai 10 ayat katanya. Jadi kalau minum sup roti kan tinggal glek glek glek glek sudah langsung baca lagi atau langsung tulis. Baca lagi barakallahu fikum alantum langsung tahdih, ya kan? Tapi kalau pakai makan itu kan, apalagi kalau yang mau menerapkan berapa kali itu, Pak? Hah? 33 kali, barakallahu fikum. Wah, lama sekali habis waktunya untuk makan. Bahkan sebagian mereka mengatakan, waktu yang paling saya benci itu waktu makan. Ya, kalau udah waktunya makan, wah, paling males. Barakallahu. Makanya, sampai ada di kalangan para ulama itu, barakallahu fikum, istrinya yang nyuapin. Ini suami kalau nggak disuapin, nggak makan, barakallahu fikum. Ya di martabah saja kerjanya baca, mutola'ah, kadang nulis, barakallahu fikum, kadang majelis, tahdits, barakallahu fikum, kadang mencari di sini, kadang mencari di situ. Sehingga kalau enggak disuapin sama istrinya, enggak makan. Jadi romantis gitu ya. Wah. Suaminya juga enggak nyadar, barakallahu fikum. Tadi ini sudah makan belum ya? Ya Allah, mah, tadi saya nyuapin sampean. Barakallahu fikum. Itu ulama salaf. Iya. Jadi mereka terhadap waktu itu barakallahu fikum sangat-sangat pelit daripada dengan yang namanya uang. Barakallahu fikum. Kalau kita baca biografinya kita sambil geleng-geleng kepala. Disebutkan juga barakallahu fikum dalam terjemahnya Daud At-Ta'i ini. Jadi pada suatu ketika ada orang bertamu ke rumah beliau. Jadi sambil nunggu Daud atau ini, dia menerawang ke atas. Weh, ini rumahnya udah mau roboh ini. Udah mau palang-palang di atas, udah banyak yang mau patah. Oh, yang punya rumah tenang-tenang saja ini. Dia bilang sama Daud Atoi, iya, wahai imam, itu kayaknya yang di atap itu kayaknya udah patah itu. Iya, bahaya itu imam, harusnya diperbaiki gitu ya. Maka barakallahu fikum, Daud Atoi mengatakan, ya bunai, wahai anakku, saya itu sudah hampir 10 tahun lebih tinggal di rumah ini. Gak pernah sempat lihat atap rumah saya. Lah kamu baru datang kok sempat-sempatnya ngeliatin atap rumah orang. Iya. Barakallahu, itu menunjukkan mereka ketika di rumah tuh gak sempat gini-gini. Barakallahu fikum. Ya sibuk dengan ilmu. Iya. Barakallahu fikum. Gak sempat bengong gitu ya. Barakallahu. Enggak. Sibuk dengan ilmu. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya. Gak pantas kalau mereka ini, barakallahu fikum, generasi yang dapat ya rekomendasi dari Rasul. Iya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.